Bumi Minatani dia dilahirkan dan alhamdulillah merupakan artis cilik pendatang baru dari teman-teman New Palapa. Biar sampean kagak penasaran, ada Merpati Syuting, juga ada Ramayana, ada Putra Raja Wali Timur, Nisa Pantura New Palapa.